Boleh yang sebelah kiri ke juragan bawang ya. Oke. Yuk mau gak nyipa apa? Semangat lagi, mana suaranya semuanya yuk. Terima kasih. Matur sembah dulu. Semuanya turut bergembira.